Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah jami'an. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan serta pertolongan yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dengannya kita bisa berubudiyah, dengannya kita bisa beraktivitas mengarungi kehidupan dunia ini dalam rangka berubudiyah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salat dan salam untuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk selalu mengikuti, berpegang teguh pada sunnah beliau dalam setiap aspek kehidupan kita. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, kembali kita bersua dalam kajian tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, yang dalam hal ini kita membahas karya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yaitu kitab Al-Ibana an Usuli Diyanah, penjelasan tentang prinsip-prinsip agama, yaitu akidah berdasarkan pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Pembahasan yang terakhir tentang bahwa diantara prinsip akidah ahli sunnah bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Iman adalah keyakinan di hati, diucapkan dengan lisan, kemudian direalisasikan, diamalkan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian setelah itu, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari menjelaskan prinsip yang lain. Di antara prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan kecintaan kepada generasi terbaik umat Islam, yaitu salafus salih, yang dalam hal ini para sahabat Nabi, kemudian ulama-ulama ahli sunnah dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Beliau akan menjelaskan tentang akidah ahli sunnah tentang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anil sahabati ajma'in. Wa qala rahimahullah, wa nadinu bihubbis salaf alladhina ikhtarahumullahu azza wa jalla lisuhbati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa nuthni alaihi bima athna Allahu bihi alaihim wa natawallahum ajma'in. ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وإن الله سبحانه وتعالى عز به الدين وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون للإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان نضر الله وجهه وأن الذين قتلوه قتلوه ظلما وعدوانا ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم wa khilafatuhum khilafatun nubuwwah. Yang artinya kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dan kita menjadikan cinta kepada salaf adalah sebagai agama, yaitu kita menjadikan kecintaan kepada generasi salaf sebagai agama yang kita yakini. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita memuji mereka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji para sahabat dan mencintai mereka seluruhnya, berwala kepada mereka seluruhnya. Dan kita mengatakan sesungguhnya imam yang mulia, yang utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan agama dengan Abu Bakar dan memenangkan agama di atas orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad. Dan kaum muslimin telah mengedepankan beliau untuk menjadi imam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengedepankan beliau untuk menjadi imam di dalam salat. Dan mereka semuanya menamakan Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Uthman bin Affan, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Dan orang-orang yang membunuh beliau, mereka membunuhnya dengan kezaliman dan melampaui batas. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan mereka adalah para imam, para khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khilafah mereka itu adalah khilafah nubuwah. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, di antara prinsip yang sangat mendasar di dalam akidah Ahlussunnah adalah kewajiban kita untuk mencintai generasi terbaik umat ini, bahkan mencintai kaum muslimin. Al-wala, yaitu mencintai, berloyalitas, yang mengandung makna kecintaan. Maka manusia yang paling utama yang kita cintai setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya. Dan mereka adalah salafus saleh. Karena maksud dari salaf adalah generasi terdahulu, orang-orang yang mendahului kita. Dan yang dimaksud dalam istilah agama adalah generasi terbaik umat Islam yang telah mendahului kita dalam kebaikan. Dan merekalah yang dimaksud di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, bahwa mereka orang-orang yang sabiqun, yang pertama datang dan yang awal dari generasi dari para sahabat muhajirin wal ansar, mereka yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memilih Rasulnya, menjadikan beliau sebagai Sayyidul Mursalin, dan itu adalah pilihan Allah, dan itu adalah karunia dari Allah. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih para sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar sebagai sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu sahabati ajmain. Dan mereka telah menerima ajaran Islam ini dalam keadaan suci, bersih, asli, tidak tercampur dengan syubhat dan syahwat, karena mereka langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar wahyu Al-Qur'an dan mereka mendengar hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tanpa ada perantara antara mereka dengan Rasul. Dan mereka juga telah menerima wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik lafaznya atau maknanya, sehingga mereka wariskan, setelah itu mereka wariskan agama tersebut kepada generasi setelah mereka, kaum tabi'in, sebagaimana mereka terima dari Rasulullah. Kemudian begitu juga kaum tabi'in mewariskan agama yang sempurna, yang mulia dan yang suci yang telah diwarisi oleh mereka dari para sahabat, mereka wariskan pada generasi atba'ut tabi'in, begitu seterusnya secara turun-temurun sampai detik ini. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, maka tidak akan mungkin kita bisa memahami agama Islam dan mengamalkan Islam dengan benar dan mengetahui akidah Islam serta seluruh hal-hal yang berkaitan dengan agama yang kita cintai ini kalau kita tidak menerima ajaran tersebut dari para sahabat, sahabat mewariskan pada tabi'in, tabi'in pada atba'ut tabi'in, begitu seterusnya mereka mewariskan pada imam-imam ahli sunnah, ya, rangkaian atau mata rantai yang tidak terputus terus bersambung sampai kita saat ini mempelajari, mengetahui dan mengamalkan apa yang mereka dahulu ketahui, amalkan dan juga mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu merupakan akidah dan agama kaum muslimin dan akidah ahli sunnah wal jamaah secara khusus adalah mereka mencintai generasi yang termulia, generasi yang terbaik dari umat Islam ini, yaitu para sahabat Nabi yang mulia, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itulah yang dimaksud dengan salaf. Jadi yang dimaksud dengan salaf adalah generasi yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang datang setelah itu, kemudian yang datang setelah zaman tabi'in, dan yang demikian itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang sahih, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di dalam atau di zamanku, kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang setelah mereka. Tiga generasi yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan mereka, dan kebaikan ini tentang kebaikan di dalam urusan agama, dalam urusan ilmu, dalam urusan amal, dalam urusan akhlak, dan dalam urusan seluruh aspek agama Islam. Merekalah yang terbaik. Jadi bukan dalam urusan dunia. Kenapa kita wajib mencintai mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka dan mencintai mereka, meridhai mereka dan memuji mereka dalam banyak ayat. Begitu juga Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hamba Allah dan umat Rasulullah, kita beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul, beriman kepada Rasulullah. Nah, konsekuensi dari iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan juga orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dan tidak diragukan bahwa para salafus saleh, terutama para sahabat Nabi yang mulia, adalah orang-orang yang telah dicintai Allah, diridhai oleh Allah, dijamin surga oleh Allah untuk mereka. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka dan juga mengabarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka adalah penghuni surga. Maka wajib kita mencintai mereka. Dan ini adalah bantahan terhadap sekte yang sangat celaka dan juga yang sangat hina, yaitu kaum Syiah dan Rafidhah, yang menjadikan celaan, ya, atau mencela dan menghina bahkan mengkafirkan para sahabat sebagai akidah atau ajaran agama mereka. Wal iyazu billah. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan yang nyata itu. Maka akidah Ahlussunnah wajib mencintai para sahabat Nabi. Oleh karena itu Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah beliau, ya, menjelaskan bahwa akidah Ahlussunnah, kata beliau, wa nuhibbu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairi alhaqqi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khairin wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. Kata beliau, dan kita ahli sunnah mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak berlebihan di dalam mencintai salah seorang dari mereka, yaitu tidak mengkultuskan mereka, dan juga tidak berlepas diri dari salah seorang dari mereka, dan kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat dan menyebut mereka dengan kejelekan, dan kita tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Dan kecintaan pada mereka adalah agama, adalah iman, ihsan, merupakan keimanan dan ihsan. Dan kebencian pada mereka merupakan kekufuran, kemunafikan dan juga kezaliman. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, itulah yang maksud dengan salafus saleh, yaitu para sahabat dari kalangan tabi'in, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah memuji mereka, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan generasi pertama dan yang awal dari umat Islam ini, dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah telah janjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang keutamaan dan memuji mereka. Qala subhana Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa walal kuffari ruhamaa bainahum tarahum rukkan sujada. Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama beliau merupakan orang-orang yang tegas, ya, terhadap orang-orang kafirin dan berkasih sayang sesama mereka. Engkau melihat mereka dalam keadaan rukuk dan sujud, ya, ahli ibadah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dari kalangan muhajir wal ansar yang hadir berbaiat di baiatur ridwan, ya, di bawah sebatang pohon, yaitu syajaratul ridwan. Qala subhanahu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajara. Sungguh orang-orang yang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah sebatang pohon, yang kita kenal dengan baiatul ridwan. Dan jumlah mereka pada hari itu, kata para ulama, yaitu lebih dari 1400 sahabat. Semua itu adalah jaminan masuk surga. Kan dalam hadis dijelaskan, la yadkhulun nara man bay'a tahta asy-syajarah, tidak akan masuk neraka mereka yang hadir berbaiat di bawah sebatang pohon, yaitu baiatur ridwan. Ini akidah ahli sunnah. Jadi Allah telah memuji dan juga Rasul telah memuji mereka. Begitu juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله خبير بما تعملون. Dan tidak sama di antara kalian orang-orang yang berinfak sebelum penaklukan kota Mekah dan berjihad, ya, dan mereka lebih besar keutamaan dan kemuliaannya dan pahalanya daripada orang-orang yang mereka berinfak setelah Fathu Makkah dan berjihad di jalan Allah, ya, dan masing-masing Allah berikan pahala, yaitu surga, dan Allah mengetahui apa kalian kerjakan. Jadi para sahabat ada yang mereka masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah, maka tidak sama mereka dengan sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam dan telah berjihad, bahkan telah hadir di waktu Bai'atul Ridwan. Nah, jadi mereka tidak sama kedudukannya, akan tetapi mereka semua adalah sahabat Nabi yang mulia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga bagi mereka. Begitu juga kita melihat dalam surat Al-Hasyr misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang para sahabat Nabi, ya, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Kemudian Allah sebutkan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Jadi umat Islam ini ada tiga golongan. Golongan yang pertama mereka adalah muhajirin. Ini lil fuqara'il muhajirin ladzina ukhriju min diyarihim. Mereka yang diusir dari kota Mekah, mereka berhijrah ke Madinah. Mereka berhijrah tiada lain tujuan mencari keridhaan Allah dan menolong agama Allah. Mereka lah orang-orang yang shadiqun, yang betul-betul jujur dalam keimanan mereka. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka kaum Ansar, ya, penduduk kota Madinah, yang telah menduduki Madinah, berdomisili Madinah dan telah mendapatkan iman. Mereka mencintai saudara-saudara mereka yang datang berhijrah, bahkan mengutamakan saudara mereka dari diri mereka sendiri, kendati mereka membutuhkan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang datang sepeninggal mereka dari kalangan orang beriman, ya, dari kalangan tabi'in, tabi' tabi'in, kemudian sampai detik ini orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin wal ansar, dan mereka adalah orang-orang yang mencintai kaum muhajirin wal ansar dan selalu berdoa untuk kebaikan, keampunan bagi mereka, dan juga memohon kepada Allah agar tidak ada dalam hati mereka kebencian sedikit pun, ya, terhadap para kaum muhajirin wal ansar. Itulah kaum muslimin, ya, pengikut generasi terbaik, yaitu para salafus soleh. Maka setiap mereka yang mengikuti jalannya para sahabat di dalam beragama, di dalam beramal, di dalam berakhlak, di dalam beraubudiyah, dan segala aspek kehidupan, mereka lah yang dikenal dengan atba'us salaf, pengikut salafus soleh. Jadi salafus soleh atau manhajus salaf atau madhabus salaf, jalannya para salafus soleh, ya, kemudian panduan, ya, para salafus saleh, cara mereka beragama dan pemahaman mereka dalam memahami agama, jalan yang mereka ikuti di dalam mengamalkan agama, itulah jalan yang benar yang wajib kita ikuti. Adapun seluruh pemahaman, seluruh ideologi, seluruh pemikiran, seluruh bentuk amal ibadah, pemahaman, ritual atau tradisi dan budaya yang menyimpang atau yang bertentangan atau yang menyelisihi jalannya para salafus salih kalangan muhajirin wal ansar, maka tentu hal itu telah menyimpang dari al-haq, telah menyimpang dari al-haq, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendurhakai Rasul, menentang Rasul setelah datang petunjuk, setelah datang huda ya kepada mereka dengan nyata, kemudian mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, maka ancaman bagi mereka, nuwallihi ma tawalla, kata Allah, kami biarkan mereka kemana mereka ingin pergi dan ingin berjalan. Kemudian di akhirat kelak diancam oleh Allah, dan itu lebih dahsyat lagi, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Para pemirsa, ikhwatal iman, para pendengar rahimakumullah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai salafus saleh, terutama para sahabat dan seluruh generasi terbaik umat ini. Karena di antara makna konsekuensi iman kita, kita mencintai orang-orang beriman, ya, karena mereka adalah wali sebagian yang lain, dan di antara makna wilayah adalah kecintaan. Oleh karena itu kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, wa natawallahum ajma'in, dan kita mencintai mereka seluruhnya, ya, tanpa membedakan antara satu sahabat dengan yang lainnya, semuanya kita cintai. Baik mereka kaum muhajirin atau ansar, mereka yang pertama awal masuk Islam atau yang belakangan masuk Islam, tapi mereka adalah sahabat Nabi, hidup bersama Nabi, kendati mungkin walau satu menit, walau satu detik melihat Nabi, maka itu adalah sahabat yang mulia, maka wajib kita mencintai. Dan kita tidak boleh mengkultuskan mereka, ya, tidak boleh membeda-bedakan antara mereka atau menjadikan sebagian mereka orang yang dikultuskan kemudian membenci yang lain, ya, atau menebarkan isu bahwa terjadi permusuhan di kalangan para sahabat. Ini jelas menyelisihi akidah ahli sunnah, ya, bukan seperti kaum Rafidah atau Syiah yang mereka mengkultuskan sebagian ahlul bait, kemudian mereka jadikan alasan untuk membenci para sahabat, menanamkan atau menebarkan isu propaganda bahwa telah terjadi permusuhan antara sahabat dengan ahlul bait. Inilah kebohongan, ya, kepalsuan dan kebohongan dari mereka yang sangat nyata. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa sahabat adalah generasi terbaik umat ini, dan juga meyakini, menjadikan bahwa di antara agama Islam ini adalah mengikuti para sahabat. Ini suatu kewajiban. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan manhaj mereka. Kenapa demikian? Kalau ada yang bertanya, ya silakan bacakan kepadanya ayat yang telah kita bacakan tadi, bahwa Allah memuji kaum muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau Allah telah memuji mereka dan memuji orang-orang mengikuti mereka dengan baik, berarti ini perintah dan kewajiban untuk mengikuti jalannya kaum muhajirin wal ansar agar kita menjadi orang-orang yang mulia dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikuti jalan mereka bukan sekedar hanya ucapan di lisan, bukan sekedar penamaan saja, ya, tapi adalah mengikuti dan bentuk keyakinan, pemahaman, pemikiran, akidah, cara beragama, dan tidak menyelisih manhaj mereka. Ya, ini yang menjadi pemahaman akidah ahli sunnah. Maka barang siapa yang mengikuti manhaj salafus saleh, para sahabat, mereka lah ahli sunnah yang sejati, mereka lah ahli sunnah yang sesungguhnya. Dan barang siapa yang menyelisihi mereka dan meninggalkan manhaj para salafus saleh, para sahabat Nabi, maka mereka adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Karena mereka sepakat dalam menyelisihi salafus saleh. Maka munculnya bermacam sekte dan pemikiran, pemahaman, aliran, ya, tariqat yang bermacam-macam di dalam Islam disebabkan mereka telah menyelisihi jalannya Rasul dan para sahabat Nabi. Sementara Rasul memerintahkan seluruh kaum muslimin yang ingin selamat, yang ingin menjadi golongan yang selamat, untuk senantiasa berjalan, mengikuti dan berpegang teguh kepada jalan Rasul dan para sahabatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala ditanya tentang siapa mereka golongan yang selamat, faqala sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, adalah apa yang aku ikuti pada hari ini dan juga para sahabatku. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Maka wajib kita untuk mencintai para sahabat Nabi. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang-orang munafikin. Tadi kita telah jelaskan perkataan Imam At-Tahawi bahwa kecintaan kepada para sahabat Nabi adalah bentuk atau bukti dari keimanan, itulah agama dan keimanan dan juga ihsan. Dan kebencian kepada mereka merupakan bentuk dari kekufuran dan kemunafikan dan juga kezaliman. Oleh karena itu, di dalam hadis jelaskan oleh Rasulullah SAW, Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiq. Orang-orang Ansar, tiada lain yang mencintai mereka kecuali orang-orang beriman. Dan tiada yang membenci mereka kecuali orang-orang munafikin. Seperti itu. Dan wajib kita untuk mendoakan mereka. Memohon keampunan, memohon keridhaan dan juga rahmat bagi mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala telah kita bacakan tadi, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, yaitu kita dari zaman semenjak tabi'in, atba'ut tabi'in sampai detik ini orang yang beriman dan sampai yaumil qiyamah yang orang-orang yang beriman, maka mereka tiada lain ucapan mereka untuk para sahabat kecuali mendoakan kebaikan bagi mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan juga ampunilah dosa saudara-saudara kami yang seiman yang telah mendahului kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ya Allah engkau jadikan dalam hati kami kebencian kepada salah seorang dari orang-orang beriman. Ini sifat orang beriman, lisannya selamat dari celaan, cercaan dan hatinya selamat dari kedengkian dan kebencian. Naam, adapun orang-orang munafikin, lisan mereka kotor, mencela, membenci, menghina, dan hati mereka juga telah ternodai karena mereka membenci dan menghina, mencerca para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tatkala terjadi sedikit kelas antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid baru masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Dan Abdurrahman bin Auf minas sabiqin al-awwalin. Terjadi sedikit, ya manusia, ini tidak maksum terjadi. Sedikit ya, mungkin perbedaan di antara mereka berdua. Sehingga ya Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ahadan min ashhabi." Jangan kalian mencela ya salah seorang dari sahabatku. Jangan kalian menghina salah seorang dari sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha muddahim wala nasifa. Seandainya salah seorang dari kalian mengimpakkan harta sebesar ya Bukit Uhud, emas, mengimpakkan harta berupa emas sebesar Bukit Uhud, maka tidak akan bisa menyamai kebaikan mereka walau seukuran satu mud, ya satu mud atau separuhnya. Ini menunjukkan kepada kita begitu keutamaan dan besarnya kedudukan para sahabat dan tingginya kemuliaan dan kedudukan mereka dalam Islam. Karena kata para ulama, ya keberadaan mereka bersama Rasul walau sekejap, walau sedetik, itu lebih baik dari umur atau dari ibadah kita selama 40 tahun. Bahkan Ibnu Abbas menjelaskan, la baqai ahadihim, ya, la maqami ahadihim sa'atan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadati ahadikum umrah. Ya, keberadaan sahabat Nabi sekejap bersama Rasul itu lebih baik daripada ibadah salah seorang kalian sepanjang umurnya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kalau antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid, ini keduanya adalah sahabat Nabi. Tapi Abdurrahman bin Auf adalah kaum muhajirin atau disabiqin al-awwalin. Naam. Kemudian Khalid bin Walid, yaitu lebih belakangan masuk Islam. Keduanya sahabat Nabi. Jika Nabi melarang yang belakangan masuk Islam mencela yang lebih dahulu masuk Islam, lalu bagaimana dengan orang-orang yang bukan mereka sahabat Nabi? Ya, tentu hal ini lebih dahsyat dan lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, pertanda iman seseorang, ketulusan, kebersihan hatinya terhadap para sahabat Nabi. Dan pertanda kemunafikan, wal'iyazu billah, adalah kebencian yang ada dalam hati terhadap sahabat Nabi. Dan ini perkara akidah yang tidak ada di dalamnya tawar-menawar. Kemudian juga di antara bukti dari kecintaan kita pada para sahabat Nabi, kita selalu mendoakan kebaikan bagi mereka dan juga menanamkan kecintaan kepada mereka, mendidik anak-anak kita untuk bisa mencintai mereka. Dahulunya para salafus soleh, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kanu yu'allimuna hubba Abi Bakrin, kanu yu'allimuna abna'ahum awladahum hubba Abi Bakrin wa Umar, kama yu'allimunahum suratan minal Qur'an. Dahulunya para sahabat, para tabi'in mengajarkan pada anak mereka kecintaan pada Abu Bakar dan Umar, ya, sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka satu ayat dari Al-Quran atau satu surat dari Al-Quran. Nah, kemudian juga di antara akidah Ahlussunnah dalam hal ini, kita memposisikan sahabat dalam kemuliaan dan kedudukan sebagaimana posisi mereka yang telah jelaskan di dalam hadis atau dalam Al-Quran. Dan di dalam hal ini, akidah Ahlussunnah meyakini bahwa para sahabat Nabi yang paling utama adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, kemudian setelah itu ya Ali bin Abi Talib. Jadi sebagaimana mereka yang berempat ini adalah sebagai khalifah Rasulullah, maka keutamaan mereka, kedudukan mereka sesuai dengan urutan mereka dalam menjabat khilafah tersebut. Abu Bakar, Umar, Uthman, thumma Ali bin Abi Talib radhiyallahu anis sahabati ajma'in. Itu akidah ahli sunnah. Kemudian setelah itu dari kalangan muhajirin, ya, sisa dari 10 yang mendapatkan jaminan masuk surga, ya, dari kalangan muhajirin. Kemudian muhajirin yang mereka masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah dan juga yang berbaiat. Kemudian setelah itu kaum ansar yang mereka telah berjuang dalam Islam, yang mereka hadir juga di Bi'atul Ridwan. Kemudian yang setelah itu mereka yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Kemudian semua para sahabat yang sempat hadir, yang melihat Rasulullah SAW setelah itu. Semualah sahabat Nabi yang wajib kita cintai dan kita mendudukan mereka, memposisikan mereka sesuai dengan kedudukan dan posisi mereka yang telah jelaskan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka dalam hal ini kita meyakini bahwa imam yang utama dan yang mulia setelah Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhai beliau, dan Allah telah memenangkan, telah memuliakan agama ini dengan beliau, dan telah memenangkan agama ini dalam menghadapi orang-orang murtadin. Naam. Jadi dengan pertolongan Allah, kemudian ya, perjuangan Abu Bakar Siddiq, bagaimana Allah menyelamatkan agama ini dari orang-orang yang murtad. Mereka yang murtad peninggal Rasulullah SAW juga yang enggan membayarkan zakat, mengeluarkan zakat sebagian kita ketahui. Jadi berkat pertolongan Allah dan kemudian perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dan bersama para sahabat yang lainnya, mereka berhasil menumpas orang-orang yang murtadin dan mengajak sebagian mereka kembali kepada Islam dan mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat sebagaimana mereka dahulu memberikannya di zaman Rasulullah SAW. Dan kaum muslimin telah mengedepankan Abu Bakar untuk menjadi imam, dan itu sepakatan, telah berbaiat. Tatkala ya Nabi SAW, begitu beliau meninggal SAW, sebelum beliau, jasad beliau yang mulia dikuburkan, maka telah berkumpul ya kaum ansar di perkumpulan yaitu Bani Saqifah atau Bani Sa'idah. Dan di sana mereka ingin mengangkat Sa'd bin Ubadah, yaitu pemuka atau tokoh masyarakat Ansar. Mereka ingin mengangkat Sa'd bin Ubadah sebagai khalifah. Tatkala kondisi yang seperti itu ya didengar dan diketahui oleh Abu Bakar dan Umar dan yang lain, mereka datang ya kepada sahabat-sahabat mereka dari kalangan Ansar. Mereka menyampaikan bahwa yang memimpin itu dari Quraisy, al-imamatu min Quraisy. Lalu setelah itu ya singkat cerita atau kisah dari baiatnya Abu Bakar tersebut, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat tangan Abu Bakar kemudian berbaiat, ya, Abu Bakar kemudian para sahabat yang membaiat juga, kemudian kaum Ansar yang hadir pada kesempatan itu berbaiat juga, kemudian setelah itu diikuti oleh kaum muslimin yang lainnya sehingga mereka sepakat, ya, sepakat untuk mengedepankan memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan, ya, mengedepankan Abu Bakar dalam menjadi imam di waktu beliau sakit, ya. Waktu beliau sakit, maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Seperti itu. Maka sebagaimana Rasul telah ridha bahkan menjadi imam dalam solat, maka kaum muslim juga telah ridha Abu Bakar menjadi khalifah pemimpin mereka atau yang memimpin mereka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua menamakan Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga, ya, setelah itu sebelum Abu Bakar meninggal, beliau telah berwasiat bahwa khalifah yang menjadi khalifah sepeninggalku adalah yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi begitu. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab tatkala beliau, ya, telah ditusuk oleh seorang Majusi, Abu Ulum Majusi tersebut, sebelum beliau wafat, beliau telah memberikan wewenang kepada 6 orang para sahabat yang akan menjadi majlis syura untuk memilih siapa yang akan berhak menjadi khalifah sepeninggal beliau. Kesimpulannya, mereka dengan setelah permusyawaratan, ya, dikepalai oleh Abdurrahman bin Auf, maka terpilihlah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Kemudian setelah itu, ya, Ali bin Abi Talib, sebagaimana kita ketahui, begitu orang-orang Khawarid yang membunuh, yang datang ke kota Madinah, dan mereka orang Khawarid, ya, yang membunuh, yang mereka telah terpengaruh dengan isu-isu bohong, ya, yang berkembang tentang Uthman bin Affan. Kemudian mereka datang ke Madinah mengepung rumah Uthman sampai mereka membunuh Uthman dengan zalim, dan Uthman meninggal dan syahid, ya, dan mereka telah membunuh Uthman dalam keadaan kezaliman dan juga, ya, telah melampaui batas dalam hal itu, dan mereka adalah orang-orang Khawarid. Kemudian begitu terbunuhnya Uthman, maka terpilihlah Ali bin Abi Talib sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita yakini, kaum muslimin meyakini hal itu, tidak ada yang menyelisihkan kecuali kaum Rafidah, ya. Kaum muslimin sepakat, mereka meyakini khalifah setelah Rasul khulafa al-arba'ah, ya, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti jalan dan juga manhaj mereka di dalam beragama. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku, kata Rasul, dan sunnah para khulafa' rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali, ya, yang ar-rasyidin al-mahdiyyin. Mereka adalah orang-orang rasyidin yang telah, ya, mendapatkan atau yang berada dalam kebenaran dan telah mendapatkan petunjuk. Dan ini sifat mereka, arus memiliki keilmuan, kebenaran, dan mereka adalah orang mendapatkan petunjuk. Naam, itu sifat mereka. Maka Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti keempat, ya, jalan keempat para sahabat Nabi, khulafa ar-rasyidun. Dan itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu adalah merupakan khilafah atau khulafa, para khalifah yang, ya, meneruskan khilafah nubuah, kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu khilafah nubuah tersebut dalam kurun waktu, ya, 30 tahun. Sebagaimana dalam hadis Safinah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, khilafatun nubuwah 30 sana thumma yu'tillahu mulkahu man yasha. Khilafah kenabian itu, yang meneruskan, ya, kenabian itu adalah 30 tahun. Kemudian setelah itu Allah memberikan, ya, kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Dan tidak diragukan bahwa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, kemudian diteruskan setelah itu, ya, 6 bulan oleh anak beliau Hasan, kemudian diserahkan setelah itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kalau kita hitung akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi itu 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun dan 3 bulan. Umar bin Khattab 10 tahun dan 10 tahun dan 6 bulan. Utsman bin Affan 12 tahun. Ali bin Abi Thalib 4 tahun dan 9 bulan, kemudian ditambah oleh kepemimpinan anaknya Hasan yaitu 6 bulan. Nah, ini kalau kita kalikan, kita tambahkan, ya kita kumpulkan bahwa itu akan didapatkan yaitu 30 tahun kepemimpinan mereka. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwah 30 sana, thumma yu'ti Allahu mulkahu may yasha. Bahwa khilafah kenabian itu 30 tahun, kemudian setelah itu Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang dikehendakinya. Dan pertama, raja yang pertama dari kaum muslimin yang terbaik adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa ani sahabati ajma'in. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Adapun tentang keutamaan mereka para sahabat, terutama khulafa ar-rasyidin, ini tentunya sangat banyak sekali. Waktu yang tidak memungkinkan kita untuk menjelaskan satu persatu tentang keutamaan mereka, akan tapi kita meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah masuk surga sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah generasi terbaik umat ini, generasi yang termulia dari umat Islam ini, maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Dan tidak akan mungkin seorang bisa mengamalkan Islam dengan benar dan bisa menerima Islam dan bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, bisa mengenal agama yang benar sampai detik ini kalau mereka tidak mengimani keberadaan para sahabat Nabi, atau kalau mereka membenci para sahabat Nabi. Oleh karena itu, orang-orang yang mencela, orang-orang yang membenci sahabat Nabi, pada hakikatnya mereka itu ingin membatalkan Al-Quran dan hadis Nabi dan ingin menghancurkan agama. Tiada lain itu. Maka kaum Rafidhah Syiah, tiada lain tujuan mereka ingin menghancurkan Islam. Ingin menghancurkan Islam. Tiada lain tujuan kecuali itu. Ya. Maka mereka menjadikan Ahlul Bait sebagai tameng, sebagai simbol, kemudian menanamkan kebencian, mengkultuskan mereka, kemudian menanamkan kebencian pada sahabat. Maka tujuan mereka tiada lain kecuali ingin menghancurkan Islam. Ini harus kita pahami. Jadi, ya, mereka tiada lain kecuali menghancurkan Islam. Gak ada dalam sejarah Islam mereka itu berjuang untuk Islam. Tidak ada. Silakan dibuka lembaran sejarah. Sejarah mereka berlumuran dengan darah untuk menghancurkan Islam. Dan sampai detik ini, tidak ada yang namanya kaum Rafidhah Syiah yang berjuang untuk Islam. Mereka berjuang untuk musuh-musuh Islam. Itu bukti sejarah yang jangan kita sampai lupa, jangan sampai dibohongi, ya. Maka jangan kita tertipu dengan slogan-slogan mereka. Jangan kita terpedaya dengan ya slogan-slogan mereka. Mereka adalah kaum pembohong, karena itulah agama mereka. Sejarah mereka sejarah yang hitam, sejarah yang berlumuran dengan darah. Betapa banyak mereka telah membunuh kaum muslimin. Runtuhnya dinasti Abbasiyah sekitar abad awal-awal abad ke-7 atau pertengahan ke-7 Hijriah, Baghdad adalah dengan perjuangan yaitu Ibnu Al-Qamih, menteri yang dari orang-orang Rafidhah Syiah yang dijadikan sebagai menteri di waktu itu. Maka perlu kita ketahui, apalagi di zaman sekarang ini, bagaimana gerakan mereka semakin masif ya untuk menebarkan pemahaman-pemahaman Syiah yang berkedok ya mengambil kecintaan Ahlul Bait sebagai kedok mereka atau tameng mereka. Ini harus kita waspadai. Tiada lain mereka kecuali ingin menghancurkan Islam. Itu kesimpulannya. Dan ingin mengadu domba kaum muslimin. Maka jangan kita tertipu dengan ya kebohongan-kebohongan dan juga simbol-simbol atau slogan-slogan mereka. Demikian, mudah-mudahan kita selalu waspada dan semoga Allah menjadikan dalam hati kita kecintaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Naam. Tayyib Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami mengundang pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, untuk turut bergabung, bertanya langsung, baik itu via telepon maupun melalui pesan singkat. Silahkan kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda, asal Anda, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan mencoba mengangkat telepon yang telah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Sofa di Tuban. Silakan Pak Sofa, pertanyaannya. Maaf Ustaz, ini di luar tema ini. Mengenai kunut subuh itu. Biasanya kan kalau kunut kan orang mengadahkan tangan ke atas. Nah, waktu di tengah-tengah itu ada tambahan doa yang mungkin aja doa untuk jauhkan bala itu. Nah, itu tangannya dibalik ke arah bawah itu, nggak mengadah lagi. Nah, terus kami sebagai makmum, terus kami nggak mengikuti itu, tapi kami terus menurunkan tangan, nggak mengikuti imam. Apakah yang kami lakukan itu boleh atau tetap mengikuti imam, Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz Fadl. Nah. Barakallahu fiik Pak Soba, barakallahu fiik. Tentang permasalahan kunut ini permasalahan yang sudah dibahas ya, sudah dijelaskan banyak ustaz. Ya, tidak diragukan dalam hal ini mazhab para ulama ada sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya itu seperti mazhab Syafi'i, mereka berkunut di pagi hari. Ya. Kemudian di salat subuh, kemudian mazhab yang lain tidak berpendapat tentang kunut yang seperti itu, tapi ada kunut yaitu kunut nazilah apabila ada atau bentuk musibah yang menimpa kaum muslimin atau serangan musuh, maka kita berkunut. Moga Allah mengangkatkan kesulitan, kesusahan atau ancaman yang seperti itu kaum muslimin. Nah, ini kendati ya setelah diteliti oleh para ulama tentang hadis tentang masalah kunut itu lemah. Nah, atau kunut yang Rasul terus menerus berkunut sampai meninggal. Kemudian bagi mereka yang meyakini dia itu meyakini itu berkunut, maka kalau itu keyakinan dia, ya silakan dia mengikuti imam tersebut dan berkunut. Tapi saya tidak tahu bagaimana tatkala dia ada doa di sana untuk menolak bala, kemudian dia membalikkan telapak tangannya, kemudian telapak tangan yang dihadapkan ke atas, saya tidak tahu ya hal yang seperti itu dari mana sumbernya, wallahu a'lam. Tapi intinya kalaupun dalam berdoa ya dalam berdoa, karena kunut itu adalah berdoa isinya, adalah disyariatkan untuk meneladakan tangan atau mengangkatkan tangan seperti itu. Tapi posisi yang disebutkan tadi wallahu a'lam, saya tidak tahu, mungkin bisa ditanyakan kepada para ustaz yang lain, wallahu a'lam. Na'am. Syukran barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya untuk Bapak yang bertanya di Tuban tadi. Dan selanjutnya kami akan mengangkat kembali, mempersilahkan Anda di belakang Pak Sofa untuk yang ingin masuk melalui line telepon di 0218236543. Halo. Silakan. Masih kami tunggu di 0218236543. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Sudah tersambung? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana? Hamba Allah di Jati Asih. Silahkan, hamba Allah. Saya menanya luar tema. Ya, silahkan. Saya kemarin dengar katanya doa iftitah itu dibaca Allahu Akbar Kabiro 3 kali, Walhamdulillahi Kasiro 3 kali, Subhanallah 3 kali. Apakah itu benar? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, terima kasih kepada bapak yang ditemukan namanya, barakallahu fik, yaitu apakah doa istiftah itu membaca Allahu Akbar Kabira, Alhamdulillah Kathira, Subhanakan Subhanallah wa Asila, atau yang disebutkan tadi, apakah itu dibaca tiga kali? Pengetahuan saya bahwa itu hanya dibaca satu kali, ya. Bahkan di dalam rukuk sendiri yang kita ucapkan yang wajib satu kali, jadi hanya dibaca satu kali. Jadi tidak dibaca tiga kali, hanya dibaca satu kali, ya, sesuai dengan yang disyariatkan dan yang disunnahkan di dalam baca doa istiftah tadi. Jadi hanya dibaca satu kali, tidak diulang tiga kali. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kita akan beralih ke pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Kami bacakan dari Saudara Suyanto di Jambi. Ustaz, seumpama kita tidak terlalu memahami agama, tetapi kita selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Suyanto dari Jambi, barakallahu fik. Jadi bila seseorang yang mungkin ilmunya tidak seberapa, tapi dia selalu berusaha untuk mengikuti Rasul dan para sahabatnya, apakah termasuk orang yang beruntung? Ya, kita katakan na'am. Karena ilmu itu, ya, ada ilmu yang merupakan fardu ain. Ini wajib kita pelajari. Ya. Ada ilmu yang fardu kifayah. Ya, tentang rincian-rincian permasalahan fikih dan hukum-hukum secara mendetail, ya. Maka ini para ulama. Adapun kita setiap individu wajib mempelajari tentang bagaimana iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang akidah yang benar, tauhid la ilaha illallah, mempelajari tentang bahaya syirik, ya. Tentang hal-hal yang wajib kita pelajari dari sunnah Nabi yang tentang bagaimana solat Nabi, cara berpuasanya, kalau punya harta zakatnya bagaimana, berhaji bagaimana, itu wajib dipelajari. Yaitu fardu ain, karena tidak akan mungkin sempurna. Ya, tidak akan sah solat kita kalau kita tidak memahami. Wajib kita mempelajari bagaimana cara beliau berwudu. Ya, karena syarat solat adalah berwudu, seperti itu. Jadi kita pelajari. Begitu juga tentang masalah akidah. Ya, kendati ada hal-hal yang secara umum bila dipelajari dah. Tapi tentunya mempelajari rincian-rincian tentang masalah akidah, ya, kita mengimani bahwa wajib beriman kepada yaumil akhir, seluruh perihal dan ahwal yaumil akhir. Itu wajib diimani. Kalau dia meyakini, sah imannya. Tapi rincian-rinciannya tadi, tentu ini juga merupakan hal yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dengan demikian akan bertambah iman kita. Semakin ya bertambah pemahaman yang benar, semakin bertambah keyakinan kita. Begitu juga tentang seluk-beluk atau hal-hal rincian tentang masalah nama-nama dan sifat Allah. Kita seumum meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Kita imani, semua yang datang dalam Al-Quran kita imani. Semua yang datang dalam Sunnah kita imani. Kita tidak selewengkan, tidak ditakwil, tidak diingkari, ya, tidak dirubah. Kita imani sebagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Itu telah cukup. Tapi untuk menambah keimanan kita, kita ketahui bagaimana makna ya, al-ulu, bagaimana makna as-sami' dan basir dan yang lain-lainnya, bagaimana hal-hal yang lain yang berkaitan yang akan menambah iman kita. Tentang masalah solat, dipelajari yang wajib, ya begitu, dan yang lain-lainnya. Lalu kita di dalam hati kita selalu memiliki keyakinan bahwa mengikuti mandat salaf, mencintai mereka adalah sesuatu yang wajib. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung. Karena masalah keilmuan itu tidak sama manusia dalam hal ini. Ya, ada hal-hal yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Maka ini harus dipahami. Jadi harus kendati kita tidak menjadi orang yang berilmu atau orang yang banyak ilmunya, bahkan mungkin hanya orang hal-hal yang wajib yang kita pelajari, tapi kita memiliki semangat untuk beramal, untuk mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Ini adalah orang-orang yang beruntung dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah mengikuti jalan yang benar. Ya, pada permasalahan dihadapi, dia tanya orang-orang yang mengikuti Rasul, orang yang mengikuti mandat para sahabat Nabi. Setiap ada permasalahan dalam hidup, dia kembalikan, tanyakan para ulama, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia tanya ulama yang betul-betul mengikuti Rasul, mengikuti para sahabatnya. Maka ini adalah jalan yang benar, dan itulah cara beragama, khususnya bagi orang-orang yang awam, yang mereka tidak memiliki keahlian untuk mengkaji ilmu secara mendetail. Maka mereka bertanya. Adapun para tullabul ilmi, penuntut ilmu, para ulama, maka kewajiban mereka untuk mencari al-haq, ya, dan mengikuti para sahabat Nabi di dalam berilmu, dalam berdalil, dalam sisi pendalilan, dan juga semangat yang tinggi untuk terus mengikuti jalan mereka di dalam beragama. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan bacakan pesan singkat dari Bapak Heri di Merauke, Papua, yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar tentang larangan-larangan kelompok atau golongan-golongan seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah sunnah atau sunni itu bukan suatu kelompok, Ustaz? Aku bingung karena kebanyakan dari kelompok mesti mengakui semuanya melalui petunjuk Al-Quran dan sunnah. Jadi sunnah yang bagaimana yang mestinya kita ikuti? Mohon petunjuknya, Ustaz, silakan. Terima kasih kepada Pak Heri yang bertanya, barakallahu fik. Naam. Ya. Di dalam hadis telah disebutkan bahwa akan muncul perpecahan atau sekte di dalam agama Islam ini. Yaitu 73 kata Nabi. Kemudian yang selamat hanya satu golongan. Dan dari 73 tersebut muncul ya sekte-sekte yang besar, induk, kemudian cabang, terbagi lagi, pecah lagi, macam cabang-cabang yang banyak sekali. Ya, maka di antara sekte atau kelompok yang ini termasuk dari kelompok-kelompok yang muncul di awal-awal, yang bahkan masih di zaman para sahabat Nabi, di akhir para sahabat Nabi, yaitu kelompok Khawarij dan Syiah. Dan ini munculnya berbarengan. Dan itu pelopornya sama, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia yang terus memprovokasi orang-orang untuk membenci Uthman. Maka mereka datang ya ke Madinah untuk mengepung Uthman dan membunuh Uthman. Mereka juga yang memprovokasi orang-orang yang mengkultuskan Ali. Ya, sehingga dia mengatakan bahwa ya bahwa setiap Nabi itu ada yang menerima wasiatnya. Maka begitu Nabi Muhammad meninggal, maka yang meniwasannya Ali dan keluarganya. Itulah yang diberikan alasan oleh orang-orang Syiah. Jadi, keduanya, kendati kontradiksi sikapnya, yang satu membenci Ali, Khawarij, karena dia yang membunuh Ali, orang-orang Khawarij. Jadi mereka yang keluar dari ketaatan kepada Ali di waktu terjadi perdamaian, di waktu Siffin, perang Siffin, permasalahan tahkim, kan begitu, ingin didamaikan. Mereka tidak setuju, maka keluar. Kemudian yang tinggal bersama Ali, mereka orang-orang Syiah yang loyal kepada Ali. Kemudian terus berkembang pemahaman mereka menjadi semakin ekstrim, semakin menyimpang. Maka semakin jauh dari agama. Kemudian adalah pemahaman-pemahaman yang sesat. Maka dan kelompok-kelompok yang lain, ada Qadariyah, Jabariyah, Al-Murji'ah, Jahmiyah, tentang masalah keimanan, muncul kaum Murji'ah. Dan kaum Khawarij juga. Tentang masalah para sahabat muncul juga orang-orang ya Syiah. Tentang masalah takdir qadar, Qadariyah dan Jabariyah. Tentang masalah sifat Jahmiyah, Syairah dan yang lain-lainnya. Nah, semua hal itu penyebab mereka menyimpang dari sunnah Nabi. Dan diancam oleh Nabi SAW sebagai kelompok yang celaka, halika. Maka kalau kita lihat, kalau kita kembali pelajari tentang sekte-sekte, sebab utama yang menyebabkan mereka menyimpang, kendati mereka meyakini Al-Quran. Artinya mereka juga secara umum, secara global, secara umum percaya pada Al-Quran. Dan juga secara umum loyal kepada hadis Nabi. Ya. Bahkan mereka juga sebagian berdalil. Kendati tingkat loyalitas mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah itu tidak sama. Ya begitu. Kendati sebagian hanya berkedok saja. Ya seperti itu. Mereka yakin Karena kalau mereka tidak mengimani Al-Quran dan Sunnah, jelas mereka bukan lagi kelompok yang Islam. Tapi apa yang menyebabkan mereka menyimpang? Yang menyebabkan mereka menyimpang, tatkala mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman masing-masing. Orang Khawarij, mereka juga mengambil ayat Al-Quran. Bahkan mereka itu bacaan mereka luar biasa. Mereka hafal, orang-orang penghafal Al-Quran kaum Khawarij. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa kalau sahabat, ya kalian melihat sholat mereka, kalian masa ya minder begitu. Karena sholat kalian ya tidak ada bandingannya dengan sholat mereka. Tidak bisa dibanding, mereka begitu khusyuk sholatnya, bacaannya, begitu. Dengan cepat mereka bisa mendatangkan dalil ya tentang suatu masalah. Karena hafal Al-Quran mereka. Tapi mereka katakan Rasul mereka orang yang keluar dari Islam, keluar dari sunnah, yang merukunah min ad-din, keluar dari agama. Begitu. Mereka adalah makhluk manusia yang paling jelek di permukaan bumi ini. Seperti itu. Jadi dihukumi dasar sebagai kelompok yang sesat. Nah, begitu. Kemudian setiap-setiap yang lain. Jadi mereka pada umumnya, secara umum mengakui Al-Quran dan Sunnah. Kendati tingkat pengakuan mereka itu tidak sama. Nah, lalu apa yang menyebabkan mereka menyimpang? Para ulama menyebutkan setelah kita kaji, dikaji tentang apa penyebab penyimpangan tadi, ya di antaranya yang paling utama karena mereka telah menyelisihi jalannya para sahabat Nabi dalam beragama. Mereka telah menyimpang dari ajaran atau dari cara metoda para sahabat Nabi di dalam beragama. Mereka menggunakan akal semata. Mereka menggunakan sebagian hanya perasaan. Tidak kembali pada sahabat Nabi. Di zaman sahabat Nabi, di zaman generasi atau anak-anak generasi-generasi sahabat Nabi dan akhir-akhir generasi sahabat Nabi, itu masih hidup Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Nah, tapi mereka tidak mau kembali kepada ulama sahabat tersebut, maka mereka menyimpang. Jadi intinya, kalau ditinjau dari sisi penamaan Sunni, nah, para ulama menyebutkan bahwa semua sekte yang menyimpang, kendati menyetapi bila di berhadapan dengan sekte Syiah, Rafidah, mereka termasuk ahli sunnah. Karena Syiah ini adalah termasuk dari dulu, dari awal adalah musuh bersama, ternyata begitu. Jadi para ulama dahulu mengatakan, kalau ya Sunni itu berarti bukan Rafidi, bukan Syiah. Seperti itu. Tapi kalau kita ingin jujur, bila kita ingin betul mengkaji lebih dalam, bahwa sunnah yang Sunni yang sesungguhnya itu mereka yang selamat dari pemahaman-pemahaman bid'ah, baik bid'ah qadariyah, bid'ah jabariyah, bid'ah asyairah, dan bid'ah jahmiyah, dan yang lain-lainnya tentang masalah akidah dan perkara yang lain seperti itu. Jadi mereka yang pada hakikatnya yang Sunni yang sesungguhnya itu adalah mereka yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan imam-imam ahli sunnah di dalam memahami agama, di dalam berakidah, dan di dalam berakhlak dan berubudiyah. Itu ahli sunnah yang sesungguhnya. Seperti itu. Dan itu alhamdulillah sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah akan selalu ada. Karena Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina lal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa akan ada dari umat ini sekelompok yang selalu unggul dan menang di atas al-haq. Ya. Dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mencela atau membenci. Dan di antara ciri khas mereka, mereka orang yang selalu mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah Nabi, memperingatkan umat dari kesyirikan, memperingatkan umat dari perkara bid'ah, mengajak umat untuk beragama sebagaimana beragama Rasul dan para sahabatnya. Seperti itu. Tetapi mereka bukan maksum ya. Oleh karena itu Sunni itu bukan kelompok. Karena itu nisbat kepada sunnah. Nah, dalam hal ini yang dimaksud para sahabat itu merekalah para salafus soleh, maka dikenal mereka dengan pengikut salafus soleh. Nah, seperti itu. Sehingga dalam penisbaan, sebagian penisbatan dinamakan sebagian mereka itu ya karena salaf, yaitu dinisbatkan kepada mereka itu salafi, seperti itu. Maka sangat keliru orang-orang di zaman sekarang ini yang menamakan salafi atau sunni itu sekte. Itu bukan sekte. Seperti itu. Karena tidak akan mungkin kita bisa memahami sunnah dengan benar kalau kita tidak mengikuti sahabat Nabi atau para salafus soleh. Maka mereka namakan sunni, mereka namakan yaitu atba'us salaf, mereka namakan ahlu sunnah wal jamaah, dinamakan mereka yaitu ahlul asar, ahlul hadis. Itu adalah penamaan yang intinya maknanya adalah satu, mereka adalah orang yang setia mengikuti sunnah Rasul, jalannya Rasul, mengikuti Al-Quran dan sunnah, dan mengikuti para sahabat Nabi yang mulia dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Itu sebabnya. Nah, jadi harus dipahami bahwa sunni bukan sekte, tapi jalan hidup. Sunnah dan manhajus salaf itu jalan hidup kita di dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Bukan mereka sekte. Nah, bukan mereka sekte. Mereka yang berusaha untuk memaksakan pemahaman dan menebarkan isu bahwa mereka adalah sekte, ini suatu hal yang jelas sangat jauh dari keadilan. Dalam mereka bukanlah sekte, dan saya katakan mereka bukanlah kelompok, tapi mereka adalah orang-orang yang kembali kepada ajaran Nabi sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Mereka bukan orang yang berkelompok, bukan orang yang eksklusif, tapi mereka yang selalu memperingatkan umat dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Nabi. Dakwah mereka sangat jelas, dakwah mengajak pada tauhid, dakwah yang mengajak pada sunnah, dakwah yang mengkritisi kebatilan, baik itu pemikiran, pemahaman atau ibadah. Kan tidak akan mungkin sempurna Islam ini kalau hanya diajak pada kebaikan tapi tidak diperingatkan dari kejahatan. Rasul mengajak kepada kebaikan dan memperingatkan kejahatan. Seperti itu. Allah menyebutkan ini jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Seperti itu. Dan Allah menyebutkan wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilal mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami ya, agar jalan orang-orang mujrimin jelas. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'in, jalanku yang lurus. Kemudian Allah memperingatkan jalan kebatilan, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jalan yang batil jangan diikuti. Rasul begitu juga menyebutkan bahwa khatta Rasul khattan mustaqiman, Allah menulis jalan yang lurus, jalan Allah ikutilah. Kemudian Rasul menulis di kiri kanan jalan ya, yang banyak, dan ini adalah subul, jalan kebatilan. Laisa minha sabil illa wa alaihi syaitan yadu ilaih, tidak satu pun di jalan tersebut kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Begitu juga Nabi SAW memperingatkan, mengajak untuk ikuti sunnah beliau, alaikum bisunnati. Cukup tidak, kata Rasul, wa iyyakum muhdatsatil umur, tinggalkan oleh perkara-perkara yang baru, itu yang bid'ah. Allah menyebutkan wa'budullah, ini tauhid, ibadah tauhid. Cukup tidak, wala tusyriku bihi syai'an, jangan berbuat kesyirikan. Begitu Islam, enggak mungkin kita hanya ngajak tauhid saja, enggak peringat kepada syirik. Ngajak pada sunnah saja, tidak peringat kepada bid'ah. Ngajak kepada kebaikan tapi tidak dikritisi kebatilan atau pemikiran yang menyimpang, itu harus. Tapi tentunya dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kebohongan, tapi dengan ilmu sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar di dalam menyikapi hal itu. Baik, demikian para pemirsa, mungkin ini pertanyaan yang tadi, yaitu mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini karena waktu yang membatasi kita. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.